hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin ikhwanul muslimin wal muslimat yang mengharap ridho Allah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena pada siang hari ini dengan izin dan takdirnya kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban untuk mengabdi kepadanya, melaksanakan salat zuhur, dan kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, tema siang hari ini masih berkaitan dengan psikologi kematian. Psikologi kematian berarti upaya untuk memahami bagaimana perilaku orang yang akan mati dan orang yang telah mati. Itu yang saya coba pahami sebagai psikologi kematian. Tentu saja mempelajari psikologi kematian, seperti pernah saya sampaikan terdahulu, ini tidak mungkin sepenuhnya dipelajari dengan pendekatan empirik. Pendekatan empirik artinya melalui penelitian yang memanfaatkan organ indera kita, penglihatan, pendengaran, atau pengecapan dan lain-lain. Tetapi kita mencoba menggunakan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan dogmatis, yakni informasi wahyu dari Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencoba menggunakan pendekatan logika dan rasio. Dua pendekatan ini di dalam khasanah ilmu pengetahuan itu dibenarkan sebagai alat atau cara di dalam menemukan kebenaran. Hadirin yang berbahagia, saya ingin berangkat dari salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Kaifa tasfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilayhi turja'un." Bagaimana kamu bisa kafir, kata Allah? Bagaimana kamu bisa mengingkari kepada Allah? Bagaimana kamu bisa membantah kepada Allah? Padahal dulu, kata Allah, kamu dalam keadaan mati. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dulu kamu dalam keadaan mati. Kemudian aku hidupkan kamu. Tsumma yumitukum. Kemudian aku matikan kamu. Tsumma yuhyikum. Kemudian aku hidupkan lagi kamu. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Ada lima tahap perjalanan panjang manusia. Pertama mati, yang kedua hidup, yang ketiga mati, yang keempat hidup lagi, dan yang kelima dikembalikan kepada Allah. Ini jelas dasarnya, ayatnya, surat Al-Baqarah. Dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa kita memiliki paling tidak empat fase kehidupan yang harus dan akan dijalani. Hidup, mati, hidup, mati. Ada empat. Jadi dua kali hidup dan dua kali mati. Ini informasi langsung dari Allah bahwa kita akan mengalami dua kali mati dan dua kali hidup. Yang pertama, kita berada dalam satu fase di mana kita mati. Itu artinya sebelum kita hidup di dunia. Fase kedua, kita hidup, yaitu sekarang ketika kita berada di dunia. Setelah itu akan dimatikan lagi ketika kita meninggal dunia, dan setelah itu akan dihidupkan lagi ketika kita berada di Yaumul Hisab. Empat fase kehidupan. Yang jadi problem Bapak dan Ibu adalah orang sering meragukan tentang kehidupan selain kehidupan yang sekarang sedang kita jalani di dunia. Artinya apa? Kehidupan sebelum kita hidup, ketika kita dalam keadaan mati, dan kehidupan setelah kita hidup di dunia ini. Ini yang sering diragukan orang. Kenapa? Karena masa-masa itu kita tidak bisa menyadari kita menjalani kehidupan itu. Kita pernah menjalani satu fase kehidupan sebelum kita di dunia. Persoalannya kan kita tidak menyadari kehidupan itu, padahal pernah ada. Tetapi lantas bagaimana kita bisa mempercayai dan mengimani terhadap adanya kehidupan yang empat tadi, sementara yang kita rasakan adalah hanya yang sekarang di dunia ini? Bapak Ibu, pertama, landasannya adalah iman. Jadi hanya keimanan yang bisa meyakinkan bahwa memang kita akan menjalani empat fase kehidupan itu. Tetapi yang kedua, logika dan rasio juga bisa digunakan untuk memahami fenomena itu. Saya mau tanya sekarang kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu pernah mengalami hidup di alam rahim selama 9 bulan. Bapak Ibu yakin tidak pernah mengalami hidup selama 9 bulan di alam rahim? Yakin ya? Bagaimana Ibu yakin? Padahal Ibu tidak pernah merasakan hidup selama 9 bulan dalam perut Ibu. Bagaimana kita yakin bahwa kita pernah hidup selama 9 bulan dalam rahim? Padahal kita tidak pernah menyadari kehidupan selama 9 bulan itu. Kita yakin terhadap adanya kehidupan itu karena kita dikabari oleh ibu bapak kita. Nah, dulu kamu berada di perut ibu selama 9 bulan. Berat aku menjalaninya. Berdiri susah, tidur susah, dan sebagainya. Kabar dari orang tua kita bahwa kita pernah hidup di alam rahim selama 9 bulan. Yang kedua, karena kita menyaksikan orang lain juga begitu. Tidak ada satupun bayi yang hidup ke dunia tanpa melewati 9 bulan di alam rahim. Kita melihat orang hamil, tetapi kita tidak pernah merasakan alam itu. Jadi maksud saya, sesuatu yang tidak kita sadari, itu tidak berarti tidak pernah ada. Ada. Bahkan kita tidak menyadarinya. Jadi lantas kalau Allah mengabarkan bahwa sebelum kamu ada di dalam perut, kamu pernah hidup di alam yang disebut sebagai alam ruh. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Walaupun kita mengatakan, bagaimana saya bisa mengetahui, wong saya tidak sadar. Ternyata waktu di alam perut pun, kita tidak menyadarinya dan ternyata faktanya ada. Yang kedua, Bapak Ibu hidup 6 bulan pertama setelah kelahiran. Apakah juga Bapak Ibu yakin pernah menjalani masa itu? Padahal Bapak Ibu juga tidak pernah menyadarinya. Bapak Ibu hanya dikabari oleh orang tua dulu begitu lahir sampai usia 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan. Ini loh foto-fotonya, inilah cerita kamu. Kita percaya. Padahal kita tidak pernah menyadarinya. Jadi alam itu sangat mungkin ada, walaupun kita tidak menyadarinya. Sehingga kalau Allah memfirmankan di dalam Al-Quran bahwa ingatlah ketika dulu, katanya, aku mengambil perjanjian kepadamu. Siapakah Tuhanmu? Allah adalah Tuhanku. Itu terjadi di alam ruh. Kenapa? Kita tidak menyadari. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, waktu di alam ruh, kita sama sekali tidak tahu. Dan orang tua juga tidak tahu. Dan tidak ada satupun manusia yang mengabarkan kepada kita. Hanya Allah yang mengabarkan. Tetapi ketika di alam perut, kita tidak sadar, tapi manusia sudah mampu melihat dan mengabarkan kepada kita. Tetapi kita tidak sadar juga. Kehidupan 6 bulan pertama, 1 tahun pertama, kita tidak menyadari juga. Tetapi kita sudah ada di dunia, tapi tidak menyadarinya pula. lama-lama kehidupan, semakin lama kita semakin sadar terhadap kehidupan. Dan setelah kita mati, masuk ke alam kubur, maka kesadaran kita akan jauh lebih tajam. Meningkat ketajaman kesadaran. Sehingga sesuatu yang tidak kita rasakan dan tidak kita lihat selama kita berada di dunia, maka ketika kita masuk ke alam kubur, itu kita bisa mengetahui dan menyadari. Sesuatu yang bersifat gaib. Jadi kesadaran di dalam kehidupan ini semakin lama semakin meningkat. Bapak Ibu, coba kita sedikit lihat sekarang tentang bagaimana kehidupan pasca kita hidup di dunia ini. Itu yang disebut dengan alam kubur. Alam kubur itu di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Jadi banyak ayat-ayat yang menyebut, menyinggung tentang alam kubur. Bahkan di dalam surah 23, itu Allah menyebut dengan kalimat wa min waraihim barzakh. Dan di depan mereka ada barzakh. Barzakh itu adalah alam setelah kita mati sampai kita menunggu hari kebangkitan. Itu yang kemudian dikenal juga sebagai alam kubur. Di alam kubur, alam barzakh. Bapak Ibu, cepat atau lambat kita ini akan masuk ke pintu gerbang itu, alam kubur. Hati-hati dengan usia kita yang sudah sekarang ini, itu bisa sewaktu-waktu dipanggil. Pengalaman saya sekarang menunjukkan bahwa banyak teman-teman saya yang usianya juga masih muda-muda, tiba-tiba dipanggil. Kita harus sudah mulai waspada. Kita harus perhatikan betul ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya punya dua teman, pernah saya ceritakan kalau saya di sini. Punya hobi main tenis dan ternyata meninggal ketika main tenis. Yang kedua punya teman, hobinya naik sepeda dan ternyata meninggal juga ketika naik sepeda. Hati-hati dengan hobi-hobi kita, terutama yang sudah tua-tua ini. Kalau hobinya berada di masjid, mudah-mudahan kita meninggal ketika berada di masjid. Kalau hobinya taklim, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan taklim. Ketika kita hobi zikir, hobi sholat, mudah-mudahan kita juga dipanggil dalam keadaan kita melaksanakan hobi-hobi itu. Cepat atau lambat, kita akan memasuki alam kubur. Dan apa yang terjadi dalam kubur, Bapak Ibu? Saya baca satu hadis. Suatu hari, Rasulullah menguburkan jenazah. Setelah jenazah saya dikuburkan, kemudian semua pada terduduk, hening. Tidak ada suara yang keluar sedikit pun, termasuk Rasulullah. Ketika dalam suasana hening begitu, para sahabat duduk, Rasul juga duduk, masih di depan kuburan. Kemudian Rasulullah tiba-tiba berbicara. Ketika orang soleh akan dicabut nyawanya oleh Allah, maka ketika itu dia dalam keadaan berbaring, kemudian ditunggui oleh malaikat maut yang akan mencabut nyawa. Dan jauh dari malaikat itu terdapat juga serombongan malaikat lain yang menunggu di belakang. Kemudian malaikat maut itu mengelus-elus di calon yang akan meninggal ini, seorang yang soleh, dengan mengatakan, hei, keluarlah ruh. Keluarlah ruh. Jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Dipanggil dan disambut dengan penuh kelembutan oleh malaikat. Dan ruh itu keluar, di dalam hadis disebutkan, seperti air yang keluar dari teko. Bapak Ibu bisa bayangkan, air keluar dari teko. Itu kan prosesnya lembut. Dan ketika ruh sudah keluar, malaikat maut tadi membawa kain kafan berwarna putih. Kemudian ruh itu ditaruh di kain kafan itu. Dan sekejap pandangan, malaikat yang lain yang menunggu, yang serombongan, itu tiba-tiba datang ke malaikat maut dan kemudian merebut ruh itu. Kemudian ruh itu direbut dan dibawa ke langit. Kemudian memancarkan wangi yang luar biasa. Sampai makhluk langit kemudian bertanya, siapa dia? Siapa dia? Kemudian malaikat yang membawa ruh itu menjawab, ini Fulan bin Fulan. Dia sebut dengan panggilan yang terbaik terhadap orang soleh ini. Masuk pintu langit pertama, ditanya siapa dia? Disebutkan ini ruh Fulan bin Fulan. Dia adalah ruh orang baik. Langit pertama dibuka. Terus berlanjut hingga menemui Allah. Dilaporkan ruh itu oleh malaikat. Kemudian kata Allah, catat nama Fulan bin Fulan itu dalam kitab Iliyin. Kitab Iliyin adalah kitab, menurut catatan terakhir di tafsir itu, kitab yang berisi daftar orang-orang yang akan memenuhi surga. Setelah dicatat kitab Iliyin, kemudian ruhnya dikembalikan ke bawah, ke bumi, dimasukkan ke alam kubur, dipersatukan lagi dengan jasad di kubur. Maka kemudian bangkitlah si mayat di dalam kubur, dan ketika itu datang malaikat yang bertanya kepada orang ini. Di dalam hadis terkenal ada tiga pertanyaan yang disampaikan dalam kubur. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabimu? Dalam hadis lain juga ada yang mengatakan, apa kitabmu? Dan ketika orang ini orang soleh yang mampu menjawab dengan mudah dan lancar, maka ketika itu malaikat menyampaikan selamat, kemudian malaikat hilang, tiba-tiba muncul katanya makhluk berwujud manusia. Manusia ini tampak bersih, cakep dan wangi. Kemudian si mayat bertanya, siapa anda? Orang ini kemudian menjawab, aku adalah amalmu ketika kamu berada di dunia. Dan aku akan menyertaimu hingga hari kebangkitan. Kemudian setelah itu, katanya alam kubur tiba-tiba seperti terbuka. Dan ada jalan menuju surga. Jadi ditampakkan bagian tertentu, sisi tertentu dari surga melalui jalur yang terbuka itu. Kemudian ketika itu, si mayit berdoa, ya Allah, segerakan datangnya hari kiamat. Ya Allah, segerakan datangnya hari kiamat. Ya Allah, segerakan datangnya hari kiamat. Karena dia sudah yakin tahu bahwa ke depan jalan dia adalah surga. Kemudian Rasul melanjutkan ceritanya. Dan ketika calon jenazah ini adalah orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang zalim, maka dia juga sama ketika akan meninggal ditubuhi oleh seorang malaikat, tetapi dia berpakaian hitam-hitam. Kemudian badan orang itu dipukul berkali-kali untuk mengeluarkan ruhnya dengan paksa. Dan ruh keluar dengan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian ruhnya ditaruh di kain kafan berwarna hitam. Kemudian malaikat yang menunggu di belakang langsung menyerbu dan merebut jenazah ruh itu. Kemudian dibawa ke langit, prosesnya sama dengan orang soleh. Tetapi mengeluarkan bau yang luar biasa. Ketika ditanya siapa dia, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan panggilan yang buruk terhadap orang itu. Ketika sampai di langit, kemudian dilemparkan kembali ruh itu. Kemudian ketika bergabung lagi dengan jasad, dia ditanya oleh malaikat dengan tiga pertanyaan, dan dia tidak mampu menjawab. Dalam hadis disebutkan, dia menjawabnya, aha. Aha. Artinya menunjukkan orang yang tidak tahu apa-apa. Bahkan ada lagi pertanyaan, pernahkah kamu mendengar seorang bernama Muhammad? Aku pernah dengar, tetapi hanya dengar saja. Beberapa hadis menceritakan bentuk pertanyaannya yang berbeda. Dan ketika dia gagal menjawab pertanyaan, kemudian muncul sosok manusia dengan rupa yang buruk, dengan bau yang luar biasa menyengat, dan berlaku seperti orang gila. Ketika ditanya siapa anda, aku adalah amalmu. Dan aku akan menyertaimu hingga hari kebangkitan. Dan dibukakan sebuah jalan menuju ke neraka. Maka setelah itu, dia mendapatkan siksa kubur. Jadi hadirin yang berbahagia, di dalam kubur itu, kita sudah mengenal ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Ketika orang selamat di kubur, maka itu akan mempermudah jalan menuju ke surga. Dan ketika dia tidak selamat dikubur, maka itu akan mempersulit dia dalam fase-fase kehidupan selanjutnya. Makanya Rasulullah sangat berpesan, berdoalah kamu kepada Allah untuk berlindung dari azab kubur. Karena kubur itu adalah pintu yang akan menentukan apakah kamu selamat atau celaka ke depan. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, berlindung dari azab kubur. Pertama, ibadah setiap hari. Bapak Ibu kalau baca buku doa dan zikir harian Rasulullah, itu ada salah satunya. Doa Rasulullah itu adalah Asbahna wa asbahamulkulillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul haqqu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka al-khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika min al-qasari wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabi finnar wa adzabi fil qabr. Yang terakhir ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan dari azab kubur. Ini adalah doa harian yang dibaca oleh Rasulullah dan diajarkan kepada umatnya. Dibaca satu kali pagi dan satu kali petang. Hadisnya sahih. Bapak Ibu nanti coba lihat buku tentang zikir harian Rasulullah yang dikarang oleh Abdul Qadir Sejawat. Itu hadisnya sahih. Kemudian berikutnya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, berdoalah kepada Allah di ujung sholat. Setelah fil alamina innaka hamidum majid dan sebelum salam. Dan Rasul menganjurkan, mengajarkan kepada kita dalam doa itu, diantaranya adalah berlindung dari azab kubur. Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Di antaranya. Jadi kenapa? Kenapa kita harus konsen dengan persoalan kubur? Hartinya akan menentukan selamat atau tidak. Rasulullah dalam satu hadis itu pernah ditunjukkan kepada orang yang sedang disiksa dalam kubur. Ketika dia sedang Michael Day, tiba-tiba badannya itu seperti mau miring gitu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang menyertai, siapa kuburan itu? Kemudian sahabat menjawab, itu ada kurang lebih 4-5 atau 6 kuburan. Kemudian sahabat mengatakan bahwa orang ini dulu ketika mati, masih dalam keadaan musyrik. Kemudian Rasulullah menjawab, dia sedang dikubur. Dia sedang diazab di alam kubur. Yang kamu tidak dengar, sedangkan aku dengar. Dan seandainya katanya, kamu tidak akan memasuki kubur, maka aku akan berdoa supaya manusia itu mendengar azab kubur. Kemudian di hadis lain, Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita bahwa ada orang yang diazab di alam kubur. Dan Rasul mendengar. Kemudian ketika dikabarkan, tahukah kamu kenapa orang itu diazab di alam kubur? Rasul mengatakan, dia diazab di alam kubur karena pertama, dia tidak menjaga air kencing. Yang kedua, dia memiliki sifat atau perilaku namimah. Mengadu domba. Dan dalam hadis lain, orang ini selalu ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Jadi, ini contoh-contoh hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sebagai mukjizat dari Allah itu diperlihatkan dan diperdengarkan kepada azab kubur. Dan Rasulullah bahkan secara khusus menyebutkan beberapa penyebab orang diazab di alam kubur. Pertama, persoalan sepele. Tidak menjaga air kencing. Artinya dia tidak secara sungguh-sungguh, serius dan teliti mengurusi najis kecil yang disebabkan karena air kecil. Tidak teliti artinya apa? Mungkin ada orang yang buang air kecil, kemudian airnya menempel kemana-mana gitu. Termasuk mungkin celana atau baju. Kemudian itu digunakan untuk sholat. Artinya dia tidak mencoba teliti memelihara najis yang disebabkan karena air kecil itu. Tidak mencucinya. Yang kedua namimah, orang yang mengadu domba. Kemudian ghibah, orang yang selalu membicarakan keburukan orang lain. Ini hanya contoh. Beberapa contoh yang disebutkan Rasul akan menyebabkan orang diazab dalam kubur. Tentu saja semua keburukan itu menyebabkan orang akan. Nah, seandainya Bapak Ibu kita selalu paham cara dan ingat terhadap alam kubur. Tentu saja orang tidak terlalu bersemangat untuk jadi caleg. Apalagi dengan kampanye kesana kemari mengubah janji. Kenapa? Karena orang akan mengkonsentrasikan tenaga psikisnya untuk memikirkan bagaimana keselamatan dalam kubur. Bapak Ibu, ada tiga keadaan yang insya Allah akan menyelamatkan kubur. Ini yang terkait dengan hadis yang mengatakan, ketika seorang anak ada meninggal, maka putuslah semua urusan amal ibadah. Kecuali tiga. Pertama, shadaqatun jariyatun. Shadaqatun jariyah. Ini yang akan melanggengkan amal kebaikan kita dan akan menyelamatkan kita ketika masuk di kubur. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mencari ilmu bermanfaat bagi dirinya, dilakukan oleh dirinya, disebarkan kepada orang lain, dan orang lain juga mendapatkan manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kepada ibu dan bapaknya. Bapak Ibu, mari kita konsentrasikan hidup di dunia ini untuk menggeluti tiga hal ini saja. Bagaimana kita berpikir dan berusaha untuk terus-terus melakukan kebaikan, saudara waktu jariatun itu, berbagai kebaikan. Baik dengan harta, dengan jiwa, dengan pikiran, dengan perbuatan. Yang kedua, kita berpikir bagaimana kita mencari ilmu tentang agama dan melaksanakannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana kita konsentrasi untuk mendampingi anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita ketika kita masuk di kubur. Jadi anak yang soleh adalah bukan anak yang sekolahnya dari perguruan tinggi yang populer. Anak soleh bukan anak yang mendapatkan pekerjaan yang hebat dengan gaji yang tinggi. Tetapi anak yang soleh adalah anak yang keimanannya teguh kepada Allah. Kemudian selalu berbuat amal soleh. Selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan. Itulah yang kita saksikan. Bahwa kemudian dengan anak soleh dia sekolah jadi perguruan tinggi yang bagus, pekerjaannya juga hebat, itu adalah efek samping. Tetapi tujuan utamanya adalah membimbing dia menjadi anak yang soleh. Jadi jangan khawatir bagi kita yang anaknya mungkin tidak mampu kuliah di perguruan tinggi yang hebat, tidak mampu bekerja pada perusahaan-perusahaan yang hebat dengan gaji yang besar. Jangan khawatir. Karena bukan itu yang akan menyelamatkan kita dan dia ketika di alam kubur. Tetapi kesolehanlah yang akan menyelamatkan. Jadi bimbinglah. Didiklah mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh. Dan untuk menjadikan anak yang soleh, tidak harus terikat dengan persoalan pendidikan dan kekayaan. Itulah barangkali Bapak dan Ibu yang kita coba dengar siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengendalikan perilaku kita ketika kita ingat bahwa sebentar lagi kita akan memasuki alam yang ketiga, yaitu alam kubur, dan alam yang keempat akan dibangkitkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.